Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din. Nas'aluka ya Rabbana fahman saliman wa inna ya Rabbana 'alal 'amali bima 'allamtana. Wa nas'aluka ya Rabbana mahabbata al-'ilmi wa ahlihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai kepada makna syahadah al-thaniyah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi وبعلوم مشايخه وتلاميذه في الدارين آمين إلى أن قال ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله معنى dari dua kalimat syahadat معنى dari ada dua kalimat syahadat yang pertama أشهد أن لا إله إلا الله yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah yaitu anta alama hendaknya engkau meyakini wa ta'taqida sama meyakini wa tusaddiqa meyakini wa tu'mina meyakini sama satu makna. Bahasa Arab itu kaya. Bahasa Arab itu kaya. Ada kadang ada beberapa kalimat yang banyak kita susah menerjemahkannya. Terjemahnya pun pinjam bahasa Arab coba. Bata'taqid terjemahnya apa? Meyakini. Yakini sendiri bahasa Arab. Bolehlah mempercayai. Anta'lama engkau mempercayai dan meyakini. Anna sayyidana wa nabiyyana sesungguhnya. Yang kita muliakan yakni sayyidana. Wa nabiyyana dan nabi kita Muhammad ibn Abdullah. Ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Abdullahi wa Rasuluhu. Benar ini batasnya? Hah? Iya. Kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ila jami'il khalqi kepada semua makhluk. Ila jami'il khalqi kepada semua makhluk. Nabi, setiap Nabi diutus untuk kaumnya sendiri. Akan tetapi Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Untuk kulit hitam, kulit putih. Arab dan Ajam. Wulida bi Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Wa bu'itha fiha, dan mendapatkan wahyu. Bu'itha, diutus. Pertama kali diutus waktu Nabi berada di kota Makkah. Wahajara ilal Madinati, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Wudufina fiha, dan dimakamkan di kota Madinah. Semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Makkah dan ziarah Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Dan kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah shadiqun benar. Shadiqun benar, tidak berbohong. Fi jami'i ma akhbara bihi, Nabi Muhammad jujur dan benar terhadap apa yang beliau beritakan. Apa yang beliau beritakan adalah benar. Wa minhu, di antara berita-berita tersebut adalah as-sam'iyat. As-sam'iyat, berita-berita tentang hal yang gaib. Sam'iyat itu berita-berita gaib. Berita surga, kita belum melihat surga tapi harus percaya surga ada. Neraka disebutkan, kita tidak melihat neraka, kita harus percaya. Dari mana berita, dari mana kita harus percaya? Karena adanya berita. Dan yang memberitakan adalah as-sadiqul masduq, habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus mempercayainya. La tu'rafu bi mujaratil aqli. Hal yang gaib tidak bisa dijangkau dengan akal, tidak bisa diketahui dengan akal. Adanya siksa kubur, alam barzah, kemudian dibangkitkan nanti di padang mahsyar, kemudian sirat, kemudian timbangan amal dan seterusnya. Ini adalah berita-berita atau as-sam'iyat, beritakan lewat kuping. Atau bisa dibaca tulisan, berita yang kita harus meyakininya. Nah ini, jadi makna syahadat yang kedua adalah beriman kepada Nabi Muhammad dan meyakini kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan meyakini Nabi Muhammad diutus untuk semua kaum. Maka tidak sah syahadatnya orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah nabinya orang Arab saja. Tidak sah juga orang yang mengatakan Nabi Muhammad nabi, saya hanya percaya Nabi Muhammad nabi, tapi omongannya enggak perlu saya ambil, belum beriman. Harus percaya Nabi Muhammad, mengambil omongannya. Omongan nabi harus kita bisa mengambilnya. Dan meyakini Nabi Muhammad diutus untuk semua, bukan hanya orang Arab, tapi orang di luar Arab pun adalah Nabi diutus untuk mereka. Ini adalah makna syahadat yang kedua. Kemudian selanjutnya, ini fasal fima yajibul imanu bihi minas sam'iyat. Ini bitar sam'iyat. Jadi belajar ilmu akidah ini tersimpulkan dalam 3 poin. Yang pertama ilahiyat, tentang Allah. Sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Untuk Nabi, sifat wajib Allah, sifat wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, dan jaiz. Yang sering disebut oleh para ulama dengan akidah khamsin, akidah 50. Jadi kalau disebut dengan akidah 50 ya ini. Coba sifat 20, sifat wajib 20, mustahil 20. 20 tambah 20 adalah 40. Kemudian sifat wajib bagi Nabi 4. Mustahilnya 4. 40 ditambah 8, 48. Sifat jaiz bagi Allah 1, 49. Sifat wajib bagi Nabi 1, 50. Itu yang dibahas tentang sifat-sifat. Kemudian setelah itu ada tambahan lagi sam'iyat, ghaibiyat. Ini meyakini tentang berita-berita. Maka famin dzalika, nah ini. Di antara yang harus kita yakini, ini sudah masuk. Ini qat'iyat juga ini. Qawati'ul Islam. Enggak boleh orang mengingkari. Famin dzalika adzabul qabri. Kita harus meyakini akan adanya azab kubur. Yang tidak meyakini azab kubur, kropos, hilang imannya, bukan sekedar kropos. Wa na'imuhu, dan nikmat kubur. Wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin, dan kita harus meyakini pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wal ba'thu, dan kita harus meyakini bahwa kita akan dibangkitkan. Wal hasyru, dan kita harus yakin setelah dibangkitkan digiring di satu padang. Wal hasyru, digiring di padang, namanya padang mahsyar. Mahsyar tempat untuk menggiring kita di padang luas. Wal kiamat, itu kita harus yakin adanya kiamat di saat diporak-porandakan semesta hancur. wal hisab. Kita harus ada perhitungan amal kita. Karena ini semua disebutkan di dalam Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang jelas. Wal-thawab. Dan kita harus yakin adanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-azab. Inna azabi lasyadid. Azab, azab, azab. Allah menyebutkan siksa, siksa, siksa. Maka itu ada. Wal-mizan. Adanya timbangan, timbangan amal. Adanya timbangan amal. Jadi amal kita ditimbang. Allah maha tahu. Dan Allah maha tahu. Enggak perlu ditimbang pun tahu. Tapi begitulah sunnah Allah. Suka-suka. Kalau Allah ingin memberlakukan apapun kepada hambanya. Wenar. Adanya api neraka. Yang tidak beriman adanya api neraka murtad dia. Wasirat. Adanya jembatan sirat. Yang terbentang antara padang mahsar dengan syurga. Di bawahnya adalah neraka jahannam. Wa minkum ila wariduha. Semua dari kita pasti melewatinya. Hanya perbedaan antara hamba dengan hamba yang lain adalah cara melewatinya. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin yang dihempaskan. Ada yang seperti kuda lari kencang. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Ada yang seperti jalan tertatih-tatih. Ada yang merangkak kemudian terjerumus ke neraka. Ada yang baru melangkah sudah kecebur. Bermacam-macam model orang menyeberang siratul mustaqim. Tapi semua harus melewati siratul mustaqim. Harus kita yakin ada sirat. Siratul mustaqim. Ba'in minkum ila wariduha. Sayyidina Abu Bakar menangis mendengar. Melihat, membaca ba'in minkum ila wariduha. Semua dari kalian akan melihat. Menangis. Kemudian melihat anjing. Melihat anjing lewat. Hei anjing. Hei anjing. Di sana. Kalau aku selamat menyeberang jembatan siratul mustaqim, terbukti aku lebih bagus darimu. Tapi kalau aku tidak selamat di sana, engkau lebih bagus dari aku, wahai anjing. Siratul mustaqim. Wal-haut, telaga. Ada telaga Kautsar, telaga Nabi yang ada di surga. Dan bercabang dengan telaga yang ada di padang mahsyar. Jadi telaga Nabi adalah di telaga Kautsar, yaitu di surga. Tapi punya cabang telaga yang ada di padang mahsyar. Begitulah Allah buat. Siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Wasyafa'ah. Wasyafa'ah adalah pertolongan. Pertolongan mendadak. Syafa'ah, namanya syafa'ah itu tidak masuk hitungan dari amal. Hitungan amalnya sudah selesai. Enggak cukup untuk menuju surga Allah. Tapi dia ternyata punya anak soleh. Punya kawan yang baik. Maka temannya itu yang menjadikan dia selamat. Berikan syafa'at. Pertolongan. Dan syafa'at itu bisa dari sesama. Dan juga syafa'at yang paling agung adalah dari baginda Nabi SAW. Syafa'at itu bahasa lain memohon pengangkatan daripada hukuman Allah di akhirah untuk sebagian orang yang bermaksiat. Jadi orang itu aslinya dengan kemaksiatannya akan kecebur ke neraka, tapi mendapatkan pertolongan dia. Dan syafaat di akhirat hanya berlaku untuk orang yang beriman saja. Kalau muslimin. Adapun siapa yang bisa memberikan syafaat, itu nanti ini masalah lain. Jadi yang jelas syafaat itu ada. Adapun yang bisa memberikan syafaat adalah para nabi, ulama, para hamba mati syahid, malaikat, anak-anak kecil yang meninggal sebelum balig, akan berikan pertolongan kepada ayahandanya. Biarpun ibundanya adalah akan masuk neraka, cuman karena dia punya anak yang meninggal di sebelum balik dan dia ridho, maka menjadi sebab anak itu memberikan pertolongan. Wal jannatu, dan harus yakin adanya surga. wal khulud, dan abadinya surga. Abadinya surga termasuk bagian dari keimanan. Ingat catatan kecil. Di sana ada sekelompok orang yang mencoba merusak keyakinan lalu berkata surga itu akan hancur dan akan berakhir dan tidak abadi. Dan keyakinan ini pun dibangun atas dasar pemikiran, cuman dia salah berpikir. Seolah-olah mereka berpikir cerdas, ini ada kelompok-kelompok model manusia yang memang kurang belajar sebetulnya. Seolah-olah benar misalnya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada di semesta ini, semua ini akan hancur kecuali Allah. Lalu seolah-olah dialognya dialog orang cerdas. Surga neraka Allah bukan? Bukan. Selagi bukan Allah maka bisa hancur, bisa hancur. Berarti surga neraka hancur. Nah ini, dia kan punya kesimpulan yang salah. Memang surga dan neraka adalah makhluk Allah. Dan surga neraka bisa hancur. Akan tapi surga dan neraka tidak hancur. Surga neraka tidak abadi, akan tapi surga neraka menjadi abadi karena diabadikan oleh Allah. Karena dia makhluk, surga makhluk, neraka makhluk. Sifat zatnya neraka, sifat zatnya surga tidak bisa hancur. Cuma Allah tidak menghendaki surga neraka hancur. Maka tidak boleh kita meyakini kalau surga itu hancur. Kaum Hasyawiyah atau orang yang kepleset akidah hanya mengatakan surga akan hancur nanti dan berganti dengan tumbuhan. Tumbuhan. Dan neraka pun akan hancur. Surga akan hancur. Neraka akan hancur nanti ganti dengan tumbuhan. Ini adalah akidah yang sesat. Sudah tersebar di Indonesia. Ada seorang menulis buku tentang ternyata surga itu kok tidak abadi. Dan itu disebar. Dan yang paling terpesona adalah yang jarang ngaji, kaum pelajar dan mahasiswa. Terpercaya begitu saja. Sebab dialognya seolah-olah ilmiah. Padahal tidak ilmiah. Warru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang harus kita yakini, kita melihat Allah. Dan memang di sini ada perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilati. Kaum Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia pun di akhirat. Maka Allah dilihat kama yural makhluk, seperti makhluk dilihat dalam segi mungkinnya dilihat. Bukan dalam segi kesamaan dengan makhluknya. Jadi Allah bisa dilihat seperti makhluk bisa dilihat. Bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Akan tapi makhluk bisa lihat Allah lihat sama-sama dari segi mungkin untuk dilihatnya. Fayarahu, maka akan melihat Allah al-mu'minuna, orang yang beriman, fil akhirati di akhirat. Wahum fil jannati, melihatnya di surga. Wa qabla dukhuliha, dan sebelum masuk surga. Wa antu'mina bimalaikati lahi, bimalaikati lahi, hendaknya kita juga beriman kepada malaikat Allah. Dan ingat Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah memerlukan malaikat. Akan tapi Allah menciptakan malaikat karena Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah yang menciptakan dalam menciptakan malaikat. Wa rusulihi, dan kita harus beriman kepada utusan-utusan Allah yang jumlahnya ribuan, dan kita tidak wajib meyakini kecuali 25 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa kutubi, dan kitab Allah banyak, dan kita pun tidak wajib meyakini kecuali 4 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan apa yang Allah berlakukan dari ketentuan Allah untuk kita, kita harus yakin itu dari Allah, baik dan buruknya sebuah ketentuan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, pungkasan para nabi. Wa sayyidu waladi Adam, dan tuannya anak Adam. Dalam hadis sebutkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, ana sayyidun nasi wala fakhr, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah sayyidnya, tuannya anak Adam, tapi aku enggak sombong. Ini berkenaan dengan hal yang harus kita imani. Berkenaan tentang berita-berita. Jadi dari sama, dari berita. Dan kita wajib mengimaninya. Khulasatu ma taqaddama, kesimpulannya. Fi makna syahadah al-ula, makna syahadat yang pertama adalah ithbatu, menetapkan, meyakini 13 sifatan lillahi, 13 sifat Allah. Jadi yang mengatakan 13, nanti ada 7 yang ditiadakan. Jadi sifat Allah adalah 13. Jadi Allah wujud kita maka marhamatullah hadisik yang wahdaniyat qudrat. Iradat ilmu hayat sama basar. Kalam ini qadiran muridan. Aliman hayyan samian basiran. Ini sifat 13. Jadi enggak ada perbedaan yang amat penting bahwasanya antara 13 dengan 20. Di situ masalah sifat ma'ani sama ma'nawiyah. Setelah ditempatkan sifat ma'ani, ma'nawiyah, ma'ani sama ma'nawiyah. Nah, sifat-sifat. Ini sifat-sifat untuk mengenal Allah. Tadi sebutkan bahwa bagian yang pertama kan 3 bagian. Ilahiyat, yakni untuk mengenal Allah adalah mengenali sifat-sifatnya. Wa hadhihi sifat. Nah. Wa i'tiqadun annaha min sifatihi ta'ala. Kita harus meyakini bahwa ini itu adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Allati la hadda laha fil 'addi, yang pada sesungguhnya tidak ada batas bilangan sifat-sifat Allah. Walayusiha ahadun minal khalqi, dan tidak ada yang bisa menghitung satupun dari makhluk. Walillahi ta'ala al-kamal mutlaqu hayrul makhduti. Allah adalah punya kesempurnaan yang sangat sempurna, mutlak. Tidak pakai berbatas. Mutlak. Semua bentuk kesempurnaan yang sesuai dengan kebesaran Allah adalah sifat Allah. Jadi sifat Allah hanya tidak hanya terbatas kepada sifat 20 atau sifat 13 ini. Tidak. Sifat Allah amat luas, tidak terbatas dengan sifat-sifat itu. Fahadi sifatu 13, ini sifat yang 13. Dallad dalilul aqliyu ala wujubiha. Maka di dalam memahami akidah tentang sifat-sifat Allah, ada sifat yang dalilnya hanya akli saja. Dalil syarak tidak berlaku di situ. Dalil akal. Kemudian setelah itu adalah gabungan antara dalil akal dengan dalil syarak. Meyakini wujud Allah, dalilnya adalah akal. Dalilnya adalah akal. Bukan syarak. Jadi orang menggunakan akalnya, diskusi, sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Maka dengan akal. Jadi meyakini Allah ada itu bukan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran yang menurunkan Allah, wong dia enggak percaya pada Allah. Bagaimana Al-Quran bisa dipercaya? Al-Quran kan dari Allah. Lah kalau orang enggak percaya kepada Allah, apa artinya Al-Quran bagi orang tersebut? Selagi Quran tidak ada artinya, tidak akan menjadi hujah. Maka yang digunakan adalah akalnya. Bahwa semesta ini harus ada yang menciptakan. Maka sampailah kepada pemahaman bahasanya, Allah ada yang menciptakan. Dalilnya dalil aqli. وتكرر ذكرها كثيرا في القرآن والحديث. Dan terulang-ulang juga sifat-sifat itu disebutkan dalam Quran dan hadis Nabi. Imma lafdan, bisa saja maknanya, imma ma'nan. Seperti sifat qadim. Sifat kidam Allah, Allah qadim. Memang tidak disebutkan bahwasanya secara lafaz begitu. Qadim dalam Al-Qur'an tidak ada, akan tapi yang serupa maknanya dengan qadim adalah wal awwalu, al-awwal. Maka ma'nan. Pokoknya ulama berkata innahu sesungguhnya wajib ma'rifatuha, untuk mengetahui sifat-sifat ala kulli mukallafin wujuban ainian, bagi setiap mukallaf wajib mengetahui sifat-sifat Allah, wajib aini, harus satu persatu, orang demi orang harus mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukallaf, dan tahu mukallaf adalah dimulai daripada ada syarat taklif yang 4. Dan jangan lupa yang sering kami hadirkan dalam fikih praktis, mukaddimahnya adalah untuk mengetahui siapakah orang mukallaf, orang yang mendapatkan beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, al mukallaf. Syarat yang pertama adalah dia berakal, yang kedua adalah sudah akil balig dewasa, yang ketiga adalah sampai kepadanya dakwah, yang keempat adalah bisa mendengar atau bisa melihat. Selagi orang sudah memenuhi 4 syarat tersebut menjadi seorang mukallaf, maka wajib dia mengambil yang kelima, yaitu berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka orang yang sehat akalnya dan sudah dewasa, dengar Islam, lah kok belum bersyahadat, maka tidak dianggap imannya. wujuban ma'ainiyan, orang berorang wajib mengetahuinya. Laisa muraduhu ma'rifata ihatati ma'rifata ihatatin bihaqaiha. Bukan yang dimaksud seseorang itu harus mengetahui sifat Allah dengan detail-detailnya, enggak. Global saja. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan setiap orang berbeda-beda dalam menangkap atau memahami wujud Allah Subhanahu wa taala. Bal ma'rifata bar ma'rifatun mahdudatun tunasibu qudratal makhluqil mahdudati. Akan tapi kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah adalah dengan pengetahuan yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi wajib semuanya untuk berusaha tahu kenal Allah. Baik dengan dialog-dialog yang selama ini dihadirkan, dialognya kaum manatiqah, ahli mantek. Dialog. Dialog akhlak, akal. Fal khalqu jami'an ajizuna an ma'rifati haqiqatillahi ta'ala wa sifatihi. Semua makhluk itu enggak mampu, ajizuna, untuk mengetahui hakikat sifat Allah dan zat Allah, enggak akan mampu. Akan tapi kita berusaha untuk tahu semampu kita. Maka berbeda-beda kalau begitu kadar kemampuan seorang hamba dengan hamba yang lain. Fala ya'rifullaha 'ala al-haqiqati illallah, dan tidak ada yang mengetahui hak dengan sesungguhnya Allah, tidak ada yang mengetahui Allah yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi kita hanya mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya. Wa fi ma yali dzikruha, inilah berikut ini adalah sifat-sifat tersebut. Sifatul wahdaniyati, sifat maha tunggalnya Allah. Wa sifatul wujudi, sifat wujud Allah. Wa sifatul wahdaniyati, sifat maha tunggalan Allah. Sifatul azaliyati, sifat keabadian, sifat dahulunya Allah. Wa sifatul baqa, sifat abadinya Allah. Wa sifatul adami musyabati khairihi, sifatnya Allah tidak sama sesuai, tidak sama dengan makhluknya. Wa sifatul istighna'i bil istidha'il mutlaqi an ghairihi, sifat istidha'ul mutlak ini adalah qiyamuhu bi nafsihi. Al istighna, merasa cukup. Al mutlak, yang tidak berbatas, enggak butuh sama sekali Allah, enggak memerlukan sama sekali kepada selain Allah. Maka disebut juga dalam sifat-sifat yang biasa kita hafal adalah qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun dan siapapun untuk berdirinya Allah, menegakkan untuk ngurusi semuanya, enggak perlu Allah dengan bantuan yang lainnya. Wasifatul qudrati, sifat qudrah. Wasifatul iradati, sifat iradah. Wasifatul ilmi, sifat ilmu, Allah Maha tahu. Wasifatul sam'i bila udhunin, sifatul sam'i bila udhunin, sifat sama, Maha mendengar. Allah Maha mendengar tapi tidak perlu kendang telinga. Kalau kita mendengar harus dengan kendang telinga. Dengan alat Allah mengetahui tanpa alat. Wasifatul iradati, kemauan Allah. Kita harus yakin Allah Maha berkehendak. Wasifatul ilmi, Allah Maha tahu. Wasifatul basari, Allah Maha melihat. Bila ainin, Allah melihat bila ain. Bahkan dijabarkan lagi, Allah melihat sesuatu yang didengar. Allah mendengar sesuatu yang dilihat. Anda bingung. Yang bisa dilihat biasanya sesuatu yang dilihat, tapi tidak, Allah Maha melihat sesuatu yang didengar. Allah bisa melihat suara, dan Allah bisa melihat sesuatu yang didengar, dan Allah bisa mendengar sesuatu yang dilihat. Mutlak, Allah bisa mendengar sesuatu yang dilihat. Bagaimana mendengar dengan dilihat bisa ketemu? Begitulah Allah. Wasifatul hayah, Allah Maha hidup. Bila ruh, bukan dengan roh. Yang butuh roh adalah kita. Di saat dicabut berhenti rohnya, kita sebagai manusia berhentilah kehidupan. Wasifatul kalam bila harfin wala sawtin, kalamullah sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Laisa bi harfin laisa fi taqdimun wala ta'khirun. Ata sifat kalam. Kalamullah sifatun qadimatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Bila sawtin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin. Ada sifatullah, sifat-sifat Allah. tambih sifatul uluhiyyati, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah la tataghayyar, enggak akan berubah selamanya. Selagi kita mengatakan Allah Maha Kuasa, Allah akan senantiasa Maha Kuasa. Enggak ada yang melemahkan Allah. Falaysa tari'atan, tidak datang. Kalau kita punya sifat, datang. Karena sifat kita adalah sifat yang datang, bukan dari dasar kita, maka kadang sifat itu terpisah. Seorang menjadi dermawan, dia berusaha. Maka menjadilah dia dermawan, sifatnya dermawan. Dan bisa hilang sifat dermawan. Dahulu dia sangat dermawan. Sampai namanya pun diberi nama dermawan. Tapi ternyata suatu kita bakhil. Begitulah ada perubahan. Dengan bersama bergantinya waktu berubah. Falaysa tari'atan bal hiya sifatullahi bil ibtida'. Jadi sifat Allah enggak ada permulaannya. Karena sifatil azaliyati la takunu ila azaliyatan. Sifat azali, sifat tadi, sifat azali la takunu ila azaliyat, ala azaliyatan. Sifat azali dari dulu dan dulu itu sifat-sifat Allah. Dari dulu dan dahulu. Wala syabaha baina sifatillahi wa baina ma yusamma bi asma'iha min sifatil makhluq. Enggak ada kesamaan, ada perbedaan antara sifat Allah dengan sifat manusia biarpun namanya sama. Rahim, Allah Maha Pengasih dengan kasih sayang yang tak berbatas. Tapi ada seorang laki-laki diberi nama Rahim, Rahim dia sangat terbatas. Hari ini berkasih sayang, mungkin besok marah dan berbuat zalim. Manusia. Wa in kanatil ma'ani lawiyatu bima yusamma bismiha min sifatil makhluqati tuqarribu al-uqulana fa huwa ba'du ma yumkinuna fahmuhu anha. Ada makna-makna lughawi tentang sifat-sifat tersebut. Mana? Wa in kanatil ma'ani lughawiyatu lima yusamma bismiha min sifati makhluk. Misalnya, sifat-sifat Allah ternyata dimiliki oleh makhluk. Misal-misal, nama-nama Allah di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah. Hanya yang tidak boleh digunakan untuk memberi nama manusia dari sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, adalah tidak boleh memberi nama, yaitu dengan apa? Ngantuk. Ngomong apa tadi? Ada nama yang digunakan oleh Allah, nama Allah, kemudian ada dua nama yang tidak boleh digunakan oleh makhluk, Allah dan Rahman, Asmaul Husna. Tidak boleh beri nama seorang manusia dengan nama Rahman atau nama Allah. Adapun jika nama-nama yang lain seperti Rahim, Wadud, Ghafur, apa itu sifat-sifat yang lain, nama-nama yang lain, nama dan sifat yang lain boleh, akan tapi tetap lebih bagus kalau ditambah dengan Abdun, Abdurrahim. Tapi kalau seandainya orang diberi nama Rahim, beda dengan Rahim Allah. Kalau Allah Rahim, rahmatnya tak berbatas. Kalau si Rahim bisa saja menjadi orang kejam dan tidak ada rahmatnya. Namanya Rahim. Wa ma istikhdari annahu laysa ma'a baina sifatil khalqi wa sifatillahi ishtirakun aslan wala mushabahatun abatata. Dan yang harus kita hadirkan, di saat kita menyebut sifat Allah lalu sifat makhluk, Allah Maha Kuasa dan aku berkuasa, tapi ingat kuasa kita aridi datang, diberi oleh Allah, tapi kalau kuasa Allah ada, tidak diberi oleh siapapun. Wa hukmul aqli biwujubi sifatil madhkurati a'lahu lillahi ta'ala. Hukmul agli wujubi sifati al-madhkurati a'lahu lillahi ta'ala. Hukumnya, hukum akal, secara akal, tentang wajibnya sifat-sifat Allah tersebut, yakni maksudnya, annal aqla, bahwasanya akal itu layak khabalu, tidak bisa menerima, waliusaddiku, dan tidak bisa mempercayai, ayakunallah, kalau Allah itu mutasifan bersifat bi'addadiha dengan lawannya. annal aqla yahkumu aidan, artinya akal kita memberikan satu keputusan hukum bistihalati sifatin naski nas naqsi, kemustahilan Allah untuk punya sifat kurang. Allati tuqabiluha tunafiha, yang melawan atau yang menafikan tentang sifat-sifat yang sudah ditetapkan Allah alaihi ta'ala. Wa yanfiha qat'an anhu ta'ala, dan menepis sifat-sifat arus daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhika al-Qur'anul hadithu yadullani ala intifaiha anhu ta'ala, dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tidak bersifat dengan adat tersebut, lawan daripada sifat-sifat wajib. Jadi sifat wajib yang harus kita ketahui. Wa mustahilu 'ala Allah ta'ala wajibu 'alaina ma'rifatuhu. Ini adalah masalah sifat-sifat yang mustahil untuk kita yakini. Al-'adamu, Allah tidak ada. Kafir. At-ta'addudu, Allah berbilang kafir. Al-ibtida'u, Allah berpermulaan kafir. Al-intihau, Allah mengakhiri, ada kisah akhirnya, mati, kafir. Wa musyabahatu ghairihi, menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafir. Wal ihtiyaju ila ghairi, meyakini Allah memerlukan kepada selain Allah, kafir. Wal adzu an syai'in, tidak mampu an syai'in, lawan daripada sifat qudrah. Wa yakuna mukrahan ala amrin bila ihtiyarin fi afi fi'lin, ini ayyakuna mukruhan, terpaksa untuk melakukan sesuatu, maka ini lawan daripada Allah. Kalau sudah mengendaki satu iradah Allah, kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Wal jahlu bi syai', enggak mungkin ada pada Allah, lawan daripada al ilmu. Was samamu, lawan daripada mendengar. Wal 'ama, lawan daripada buta. Wal mautu, lawan daripada kehidupan. Wa ilaikum bima'na wal bakam bisu. Bima'na intifa'i sifatil kalam yazalil ladzi laysa bilughat laysa bilughatin wa sautin anhu ta'ala. Intifa' sifatil kalam min sautin wa min harfin. Ini pembahasan masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, mayujuz fi haqqillahi ta'ala, yang boleh dilakukan oleh Allah dan boleh tidak dilakukan. Satu tok sifat wajib. Dallal aqlu wa naqlu, telah datang riwayat. Telah datang pemahaman dengan akal yang sehat dan riwayat dari Allah atau Rasulnya. Aidan annahu yajuzu. Boleh ayujita Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya mumkinin. Ayujid Allah ayya mumkinin. Aw tarki aw yatruku ijabahu. Artinya segala sesuatu yang mungkin, maka Allah boleh melakukannya dan boleh meninggalkannya. Walakinahu ta'ala la yujidu illa ma sabaqa fi ilmihil azali. Maka Allah tidak akan mewujudkan sesuatu kecuali sesuai dengan ilmu Allah. Jadi enggak akan terpisah. Allah mengetahui kalian bakal duduk di sini sebelum Allah menciptakan ayah kita Nabi Adam. Sudah tahu kalau kau akan duduk di sini. Wa masyiatihi al-azaliyah, dan sesuai dengan ketentuan Allah. Annahu yadkhulu fil wujudi, bahwasanya hal tersebut masuk dalam sifat wujud. Walakinnahu ta'ala la yujidu illa ma sabaqa fi ilmi al-azali wa masyiatihi al-azali. أنه يدخل في الوجود فيوجد الله فيوجد الله تعالى المخلوق في وقته على حسب ما علمه الله وشاءه بلا ابتداء. Jadi ini yujidullah al-makhluk, Allah di saat menciptakan makhluk, fi waqtihi, pada waktu yang sudah ditentukan, ala sabima alimahu, sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Jadi kalau kamu begini duduk di sini, modal tinggimu seperti ini, dengan hidup begini, mata di sini, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Allah menciptakan makhluk semuanya. Yujidullah ta'ala makhluk fi waqti. Allah menciptakan. Allah sudah tahu dahulu makhluknya belum ada, kamunya belum lahir. Allah sudah tahu baru nanti dengan kudrat Allah mewujudkan kamu, dirimu seperti Allah ketahui di zaman azali. Kemudian lanjutannya, yajibu 'alal mukallafi, wajib buka bagi seorang mukallaf. Sudah tahu orang mukallaf, ya'rifad dalil al-ijmali, untuk mengetahui dalil secara global ala wujudillahi ta'ala wa sifatihi, untuk mengetahui sifat wujud Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenali sifat-sifatnya. Ada namanya apa ini? Dalil ijmali. Dalil global, bukan rinci sekali. Wimayatabithalu ayakula fi nafsi, seperti contoh seseorang berkata kepada dirinya sendiri, ana wujitu fi batni ummi. Batal ma'akun mawujudan. Aku ada dalam perut ibuku sebelum aku sebelumnya, yang sebelumnya aku tidak ada. Aku ada dalam perut ibu yang sebelumnya tidak ada. Terus bagaimana? Wa mumnujia bada alam yakun, kalau sesuatu yang diadakan dari tidak ada, falabudalahu min mujidin, maka harus ada yang menciptakannya. Jadi kita ini belum ada sebelum ada di perut ibu kita. Sebelumnya tidak ada, kemudian setelah itu ada. Maka siapapun yang ada setelah tidak ada, yang ada setelah tidak ada. Jadi adanya kita didahului tidak ada. Tahun 70 kalian belum ada, tapi hari ini sudah ada. Ada. Tahun dulu kalian tidak ada, tapi sekarang ada. Maka sesuatu yang ada berangkat dari tidak ada, maka pasti dia ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya, menciptakannya? Khaliqin, yang menciptakan, atau ajadahu wa kawwanahu, yang mengadakan orang tersebut, kawwanahu, dan yang membentuknya. Jadi kalian akan duduk di sini menjadi seorang murid, salam menjadi ustaz. Allah Maha tahu, beliau pun jauh-jauh dari dulu dan dulu dan dulu. Falabudda li min khaliqin khalaqa li, falabudda li min khaliqin khalaqa li a'dha'i wa ajza'i wa tafasili ad-dakhiliyati al-kharijiyati. Maka kalau sudah begitu, yang wajib kita yakini adalah Allah lah yang menciptakan kita, anggota tubuh kita, bagian-bagian dari tubuh kita, rincian-rincian yang dalam diriku, di dalam kita. Wadzakal mukawin, maka Allah lah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Alladzi kawwanani. Dzalikal mukawin alladzi kawwanani wa ajadani laisa abi wal ummi. Jadi gini. Yang menjadikan kita ada bukan bapak ibu kita, itu hanya perantara, sebab saja. Yang mengadakan kita di perut ibu kita adalah Allah, bukan bapak ibu kita, bukan. Wala makhlukin akhar, dan tidak ada yang menjadikan kau ada selain daripada Allah. Selain Allah enggak ada. Bal huwa khaliqun azim, tapi Allah lah sang pencipta agung. Wa khalaqa kulla ma fi hadzal kun, dan yang menciptakan semua yang ada di semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasaitir ala kulli dzarratin min dzarratihi, dan Allah lah yang mengatur, menguasai semuanya. Biarpun sesuatu serbet sekecil apapun itu diurusi oleh Allah. Allah ngurusi sekecil apapun. Binatang selembut apapun diurusi oleh Allah. Fahuwa ilahun wahidun la syarika. Allah Tuhan Maha Tanggul, tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Wala mathilalah, dan tidak ada yang menyerupai Allah. Wa huwa munazzahun an kulli naqsin, dan Allah terbebas dari segala kekurangan. Falahul kamal mutlaq, maka Allah lah yang mempunyai kesempurnaan yang sangat, yang mutlak, tak berbatas. ghairul mahdud, dan tidak ada batasnya. Wala budda an yakuna muttasiyan bil ilmi wal qudrati wal iradati wal hayati wa sa'iri sifatil kamali. Kalau memang sudah begitu, maka wajib Allah punya sifat ilmu, qudrah, irada, hayat, sa'ir sifatil kamal, dan semua sifat-sifat kesempurnaan. Alamata liyaliku bil uhliyati. Ingat, sifat-sifat Allah bukan hanya 20, akan tapi sifat Allah banyak ini disebutkan, enggak bisa dihitung. Akan tapi pemberian namanya itu adalah sifat-sifat ini. Sekali ngantuknya ini. Semua sifat kesempurnaan yang sesuai dengan kebesaran Allah adalah sifat-sifat Allah. Ada sifat sempurna tapi tidak layak untuk Allah, enggak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Jadi sifat Allah tidak hanya terbatas kepada 20 atau 13 tadi. Sifat Allah tidak hanya terbatas sampai di situ, tapi itu sebagian dari sifat Allah. Sifat Allah lebih luas lagi. Dan kaidahnya, segala kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah itulah sifat Allah. Tapi kesempurnaan yang tidak sesuai dengan keagungan Allah enggak boleh jadi sifat Allah. Seperti seorang manusia akan sempurna kalau dia menikah, kemudian punya anak. Dan itu tidak berlaku bagi Allah. Wa uqulul khalqi, dan akal makhluk ini la tuhitu bihi ilman, enggak akan bisa mencakup. Dan zat itu yusamma, disebut bil arabiyati, dengan bahasa Arab dan dengan wahyu tentunya, ala dengan sebutan Allah. Jadi kita mengenal sifat Allah maha kuasa, maha kiri, tapi apa nama zat yang kita sebut tadi maha kuasa, maha berkehendak, maha itu? Zat itu namanya Allah. Minal muhim disebutkan ayarifal muslimu kaifa yujibu man yas'al, kira-kira bagaimana menjawab pertanyaan seseorang. Minal muhim, penting untuk diketahui oleh seorang muslim bagaimana saat ditanya ma huwa Allah, apa Allah itu. Wa ta su'alun yatrahu katsiru minas sighar, dan ini bisa jadi di pertanyaan ini disampaikan lo anak kecil, apa sih Allah, kok ibu nyembah Allah, beribadah karena Allah, apa dan siapakah Allah. Wala yuhsinul ijabata alaihi kathiru minal kibar, banyak orang besar pun susah menjawab yang benar dengan pertanyaan yang menggelitik tersebut. Apa tuh Allah tuh? Tidak semuanya bisa menjawabnya. Wa yumkin, dan bolehlah kita ijabatuh, untuk menjawab ijabatan sahihatan, dengan jawaban yang benar ringan. Bi ayyukala, kalau tanya siapakah Allah itu? Allahu ta'ala, Allah ta'ala mawjudun, maha ada. La yushbihu ghairahu, tidak menyerupai selain Allah. Minal mawjudat, tidak akan menyerupai Allah. Minal mawjudat, dari hal-hal yang wujud. Dari hal yang ada. Tidak menyerupai Allah. Fahmahma tasawwarta bibalika fallahu la yushbihu dhalik. Apapun yang terlintas di benak dan pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Walakin akan tabi yajdaru an nudzakkira, pantas untuk aku menyebutkan annana, sungguhnya kami, bina'an ala al-adilah al-qat'iyah, atas dasar dalil-dalil yang qat'i dan pasti. Na'lamu, kami mengetahui yakinan dengan yakin, anillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, umuran minha, dengan hal-hal berikut ini. Annallaha, jadi kita harus mengenal Allah ini. Kaidah annallah ta'ala haqiqatu laysat ka haqiqati ahadin ghairihi, hakikat Allah bukan seperti hakikat kita. Falaysa ta'ala, bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala min afradil kawni awil alami, maka laysa, Allah itu bagian daripada alam semesta. Enggak boleh Allah yang menciptakan alam. Wala ya'lamu haqiqatallahi ghairuhu ta'ala, tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah ta'ala. Inna Allah ta'ala, kemudian poin saja, inna Allah ta'ala isa fi ayyi makanin aw jihatin. Dan ini yang pertama yang harus kita yakini ini, untuk simpulan, kesimpulannya apa? Yang harus kita yakini bahasanya hakikat Allah tidak ada yang bisa mengenalnya kecuali Allah sendiri. Yang kedua, wa anna Allah ta'ala isa fi ayyi makanin aw jihatin, Allah tidak berada di tempat atau di satu mata angin, tidak di barat, tidak. Allah ada, tidak memerlukan itu semuanya. Lianna laysa dha jismin wa hazbin wa syaklin. Karena Allah bukan yang punya jisim, badan dan bentuk. Asyakal wa hajm, bentuknya. Poin yang ketiga adalah inna Allah ta'ala la yahtaju ila syai'in. Allah tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Wa la yatadarra bi syai'in, dan Allah tidak merasa terganggu dengan apapun dari makhluknya. Wa yanla la yantafi bi syai'in, dan tidak bisa memanfaatkan dari wa la yantafi bi syai'in wa la yatadarra bi syai'in. Allah tidak ada yang mengganggu Allah. Wa la yantafi bi syai'in, tidak ada yang Allah manfaatkan. Jadi gini, sujudnya seorang hamba kepada Allah tidak akan menambahkan kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah sudah puncaknya. Bahkan sampai dikatakan dalam hadis, kalau seandainya semua orang berkumpul seperti satu orang yang terbaik, maksudnya kayak Nabi, seandainya semua umat ini menjadi kayak Nabi Muhammad, tidak akan menambah kebesaran Allah, karena keagungan dan kebesaran Allah sudah mentok, sudah pada puncaknya. Dan kalau seandainya semua manusia kayak Fir'aun, kayak Abu Jahal semuanya, itu pun tidak akan mengurangi kebesaran Allah, karena Allah Maha Agung dan Mulia, tidak akan ada yang bisa meruntuhkannya. Li'annahu ka'allahu kamal mutlak, Allah mempunyai kesempurnaan yang mutlak. Wa anna Allah ta'ala, dan sungguhnya Allah ta'ala, la bidayata li wujudihi, tidak ada permulaan dari wujudnya Allah. Allah ada dan tidak berpermulaan. Wa laysa lahu khaliqun, Allah tidak ada yang menciptakannya. Amma ghairu fal wujudi bidayatun, akatawi selain Allah ada cerita permulaan kehidupannya. Gunung pun ada permulaan adanya. Fa yahtaju ghairu ila khaliqin, maka siapapun selain Allah memerlukan yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah. Poin selanjutnya, wa anna Allah ta'ala khaliqu kulli ma syiwah. Allah menciptakan semuanya selain Allah. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Allah ada dan ada dan ada, tidak berbatas. Dari dulu enggak ada batasnya. Allah selalu ada. Wa anna Allah ta'ala khaliqu kulli ma syiwah. Allah menciptakan semua selain Allah. Semua diciptakan oleh Allah SWT. Ay kullu ma fil alami minal ajsami wal a'mali wa ghariha fala khaliqa syiwah. Yang di semesta ini, dari ilmu, dari alam semesta, jisim, badan, mata, pekerjaan, wahriya dan yang lainnya, itu fala khaliqa siwahu, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala la yajibu ala syai'in syai'in, dan ingat, tidak wajib apapun atas Allah. Enggak boleh mengatakan Allah wajib memberikan pahala kepada kita, Allah mewajibkan, Allah wajib masukkan siapapun ke neraka. Tidak ada wajib bagi Allah. Maka Allah pun tidak wajib memasukkan Fir'aun ke neraka. Tapi Fir'aun ahli neraka. Tapi maka intinya adalah jangan kita tidak punya adab. Tidak boleh kita mengatakan wajib bagi Allah melakukan begini. Kalau sifat wajib lillah, maksudnya sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Bukan Allah wajib melakukan apapun. Allah tidak wajib melakukan apapun. Tidak yang lain mewajibkan. Dan tidak Allah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Enggak. Suka-suka Allah. Dan tidak ada satu pun yang berhak untuk memerintah Allah. Walakin Allah Ta'ala wa'duhu haqqun wa wa'iduhu sidqun. Tapi cukuplah Allah itu kalau berjanji, enggak akan pernah ingkar janji. Jika baik-baik, jika buruk-buruk. Wa anna kullama ahamat tawahiruhu minal ayatil karimati al-ahadi syarifati. Kalau ternyata ada ayat-ayat Quran yang mengkaburkan, yang kabur secara makna, minal alati al-karimah, minal ayatil karimati, jika kita menemukan ayat Al-Quran yang maknanya itu tidak pasti dan tidak jelas, itu sifatullah ta'ala bisifatin min sifatil makhluk, seperti anna kullu ma ahmad dhawahiru minal ayatil karimati wal ahadith syarifati katisafillah ta'ala bisifatin min sifatil makhlukati. Jadi kalau kita menemukan sifat Allah yang sama dengan sifatnya makhluk, kal jismi wal makani wal harakati was sukuni, fa tafsiruhu sahih ghairu ghairu tilka dhawahiri qat'an. Jadi kalau menemukan di dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menunjukkan Allah itu adalah memerlukan tempat, Allah itu bergerak, Allah itu diam, maka setelah itu harus kita takwili, enggak boleh kita turuti. Allah tidak kita bilang bergerak dan Allah tidak bisa kita bilang diam. Sebab gerak dan diam adalah arad. Dia bergerak dan diam ini lawazim, sesuatu yang harus ada terhadap sesuatu yang harus ada pada zat. Diam dan gerak. Cincin. Ini enggak mungkin dia bergerak dan diam sekaligus. Kalau dia lagi diam pasti tidak bergerak. Di saat kita gerakkan pasti tidak diam. Cincin. Maka gerak dan diam namanya arid. Arid. Maka adanya geraknya cincin, cincin gerak. Gerak ini kan baru. Dan enggak akan terpisah dengan cincin sampai kapanpun. Gerak ini. Maka cincin yang bergerak. Sama di sini. Tentang sifat-sifat Allah. Allah bukan arad. Allah bukan jauhar. Kalau jauhar yulazimul arad. Arad. Jadi tembok ini adalah jauhar. Arad warna putih. Tentu ada warnanya. Kalau tidak putih, hitam. Itu arad. Maka tidak ada dari makhluk yang tidak ada aradnya. Tidak ada sesuatu kalau tidak bergerak pasti diam. Coba. Ada sesuatu yang enggak gerak, enggak diam? Enggak ada. Harus kita pastikan kalau tidak gerak ya diam. Selesai. Maka di sini ada masalah ayat-ayat sifat. Nanti dibahas ini secara khusus itu. Ada ayat-ayat sifat yang di situ adalah ayat-ayat yang menunjukkan sesuatu yang zahirnya adalah menunjukkan kalau Allah berjisim, berbadan, bertangan dan seterusnya. Maka itu perlu ditakwili. Misalnya yadullah, tangan Allah. Semua orang tahu tangan ini. Tangan ini. Dan setiap orang kalau menyebut tangan, biarpun dinisbatkan kepada Allah, bisa punya pikiran yang tidak-tidak. Maka kita pangkas. Tangan Allah di sini maknanya kuasa Allah. Biar tidak terlintas di benak kita hayalan-hayalan tentang tangan Allah. Sebab kalau sudah mengatakan kayak tangan, tangan itu jisim dan jisim bukan Allah. Maka keluar dari iman saat itu. Sampai di sini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian nanti akan masuk pembahasan yang penting dan penting-penting yang tidak ada di kitab lain, yaitu I'lam biqati'il Islam. Tapi sudah diringkas oleh pengarang tentang I'lam tersebut, yang artinya apa? Memberitahu tentang hal-hal yang menjadikan seorang keluar dari iman, dan itu sangat penting sekali. Wajib bagi orang yang beriman mengetahui agar dia tidak terjerumus dari hal tersebut. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudahkan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menerima amal kita di bulan Ramadan, sehingga di Ramadan menjadi bulan pengampunan untuk kita, guru kita, guru kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya. Panjang umur, lapang rezeki, lapang hati, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.